Pengkitan na Yahya pasal 5. Mangkai joong kita na mesa surat ti lulun jo lima kananna, jo to cuma dokko jo cedokkoan mala abi lantanga. Ya jo surat ti lulun buda panguki jiong, moi jo bokona na disegel pitu. Kita pole omo mesa malaika mawatang metamba na kuah. Indara to sipato empiak kita segel, nabalai te surat tilulun. Apalajo suruga, lalan lino batu jiong lino tomate, moi mesa tau te eda sipato mballah ijo surat tilulun, na kita ito isinna. Ia mojo, kunna ade-ade kumarrak, nasaba moi mesa tau te eda sipato mballah ina kita. Denni jo tomatua-tua, pangkadaina anak kuah. Danggi mu kumarrak, nasaba patala moto di sanga singa, jomai pangrapuan na Yehuda, batina Raja Daud to malabi, ya mo sipato empiak ki jo pitu segel, na ballahi jo surati lulun. Kita pole omo jadokkoan malabi na guriki apa olok-olok. Ya jo duang pulo apa atau matua-tua guriki jo jadokkoan sola apa olok-olok. Na ia to anak bembala keede jo olona jo cadokkoan. Ia jo anak bembala susi to mangka digere. Den pitu tandukuna na pitu matanna. Ia mojo to pitu rohna pungala ta'ala to mangka disua malilingkai lino. Tapa nakan dopi anak bembala jo to cuma dokko jo cadokkoan mala abilan tanga. Na alai to surat ilulun jo lima kananna. Ia to na alami. Ia to apa olok-olok solat to duang pulo apa atau matua-tua suju ratu dolitak jio olona jio anak bembala. Pada situ cubikan sola mangko bulawan nani dupa. Ia jio dupa ia mo pasambajana umma anak pungala ta'ala. Makelong impu kelong kelong baru. Sipato kinalai tapiak toi to segelna tu usurati lulun sanga mangka mikik digere. Anna ia to rara kamatianta, tapaken nalian tau pungala ta'ala, jomai sinin narapu tau, tondok, basa, na bangsa. Na ia to tau ta'alimo, tapu penjajimo mesa kada tuan imang, anna lampang jaman puangki pungala ta'ala, na lamang parenta lalino. Mangkai jo, kita omo mas sabu-sabu malaika angguriki jo cadokkuan malabi. Na apa olok-olok sola duang pulo apa toma tua-tua. Kita apa sadingi jo malaika makelong nandongi gamaran na nakua. Ia jo anak membala mangka digere. Sipaton tarima kuasa kasugiran kapai senan sola kamawatangan. Na sipato ia dikasiri dipakalabi na dipuji. Ta apa kusadingomi to sinin na apa na paden pungala ta'ala. Lajau suruga, lalan lino, lajiong lino tomate, lalan tasik, nama kelong asan na kuah. Ia to cuma roko, jauh cadokan malabi lantanga. Na ia to anak kebembala, dipuji, dikasiri, dipakalabi, nama kuasa teda capana. Na ia jo apa olok-olok mebali na kuah. Amin. Na iya to duang pulo apa atau matua-tua suju ratu dolitak mas sompah.